betah banget sih di rumah. Tetangga, sini-sini masuk. Ih, kok makin shining dan bening sih? Siapa? Aku. Kaca rumahmu ini loh. Kok bisa sih bening gitu? Aku pakai Cling pembersih kaca Lavender Fresh. Baru nih. Wah, varian lavender. Baru ya dari Cling? Iya, dengan spot prevention formula, Cling pembersih kaca Lavender Fresh efektif membersihkan semua permukaan kaca. Tinggal semprot, kaca langsung bening berkilau. Pantesan, beningnya tanpa noda. Iya dong, Cling gak ninggalin bekas noda dan kotoran gak nempel lagi. Oke banget tuh, mau pakai juga ah. Borong Gi, di toko-toko terdekat. Oke, cus. BTW, taman belakangmu cantik banget. Gak kelihatan nih, saking beningnya kayak gak ada kaca. Baru, Cling pembersih kaca Lavender Fresh. Bersih bening seperti tanpa kaca. Cling. Wingscare.